Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan karunia yang besar dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul pentingnya mengingat kematian. Kematian adalah suatu kepastian. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengelak dari kematian. Walaupun seseorang ingin menghindar dan lari dari kematian, pasti kematian itu akan datang menjemputnya. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya lah kata Allah, hanyalah pada hari kiamat nanti pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dengan diselamatkan oleh Allah dari neraka Allah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, surga yang memiliki kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang abadi. Allah masukkan dia ke dalam surga, maka ini adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi siapa saja yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayatnya dengan menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, mengingatkan kepada kita agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengelak dari kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh, kata Allah. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, "Innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladhi tafirruna minhu, yang kalian berusaha lari darinya." Banyak dari kita yang berusaha untuk lari dari kematian. Kalau seandainya boleh, tidak ada yang namanya kematian. Innal mauta alladhi tafirruna minhu, kematian yang kalian berusaha lari darinya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menjemput kalian. Pasti akan datang menghampiri kalian. Kemudian dalam beberapa ayat yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kematian itu datang, maka tidak akan bisa ada yang menangguhkan kematian tersebut. Tidak akan ada yang bisa menunda kematian itu. Dan tidak ada pula orang yang bisa mengedepankan kematiannya. Kematian adalah suatu kepastian yang telah ditentukan waktu-waktunya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menegaskan, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, apabila datang ketentuan Allah kepada mereka, waktu yang telah ditentukan oleh Allah kepada mereka, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan ada di antara mereka yang mampu untuk mengakhirkan kematian tersebut walaupun sesaat saja. Walaupun dia ingin menunda kematian tersebut dalam waktu yang singkat, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan tidak ada pula di antara mereka yang mampu untuk mengedepankan kematiannya. Inilah di antara beberapa ayat dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita banyak mengingat kematian, yang dengannya ketika seorang banyak mengingat kematian, maka akan melembutkan hati-hatinya, akan melembutkan kalbu yang begitu keras, yang begitu rakus terhadap dunia, yang seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia ini, terlalaikan dari kematian, terlupakan dari kematian. Padahal Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min dzikri hadhi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia ini. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia ini, yakni al-maut, yaitu kematian. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian, yang dengannya akan melembutkan hati-hati kalian, yang dengannya akan menghilangkan ambisi kalian terhadap dunia. Jalani kehidupan dunia, tempuh rezeki Allah Subhanahu wa taala, tempuh segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang dalam kehidupan dunia ini tidaklah dia mengais rezeki, mencari kehidupan dunia, tidak lain untuk mengokohkan dia dalam melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambisi terhadap dunia, tamak terhadap dunia yang terkadang melalaikan seseorang dari kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kalian dari berbangga-bangga terhadap anak-anak dan harta-harta. Demikianlah berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak anak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Orang-orang yang lalai dari kematian, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dalam sebuah ucapan al-Imam Ibnu Daqqaq rahimahullah, yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah. Al-Imam Daqqaq, seorang imam di masanya, menyebutkan dalam sebuah ucapannya, kata Imam Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikral mauti Ukrimalahu bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah. Dia akan segera untuk bertobat kepada Allah dan tidak menunda-nunda tobatnya. Kematian selalu akan datang menghampirinya. Kematian selalu berada di belakangnya. Dia tidak mengetahui kapan dan di mana dia akan dijemput oleh Allah. Kapan dan di mana dia akan dijemput oleh Allah. Demikianlah seorang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera untuk bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Demikianlah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, menghapus dosa-dosa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang banyak bertobat kepadanya dan selalu bersegera untuk bertobat kepada Allah, karena dia menyadari dia adalah tempat letak kesalahan dan sering melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata, wa khalu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik di antara mereka adalah seorang yang ketika terjatuh dalam suatu kesalahan, maka dia segera untuk kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama. Seorang akan dimuliakan oleh Allah dengan bersegera bertobat kepadanya. Perkara yang kedua, seorang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan qana'atul qalbi, akan merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu merasa cukup. Hatinya memiliki sifat yang qana'ah, merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Diberi tambahan nikmat, dia bersyukur. Ketika dikurangi nikmat itu, dia tetap bersyukur kepada Allah. Begitu bahagianya seseorang yang diberikan hati qanaah. Begitu beruntungnya orang-orang yang telah diberikan oleh Allah hati yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan aw kifafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam, diberi petunjuk oleh Allah masuk ke dalam Islam, mengenal Islam dan mengamalkan Islam. Warusiqa kifafan, dan dia mendapatkan rezeki oleh Allah dengan kecukupan rezeki. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Wa qanna'ahu Allah bima ataahu, dan sungguh beruntung orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sifat qana'ah, sifat merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang banyak mengingat kematian, mereka lah yang hatinya penuh dengan qana'ah. Mereka lah yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah berkeluh kesah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Demikian orang-orang yang mengingat kematian. Kemudian perkara yang ketiga, seorang yang banyak mengingat kematian, maka kata Imam Daqqaq rahimahullah, dia akan semangat dalam ibadah, nasyatul ibadah. Dia akan semangat dalam melakukan berbagai ibadah kepada Allah. Dia tidak akan bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah, dalam sholat lima waktunya, dalam berbagai ibadah yang lainnya. Maka dia akan segera untuk melakukan ibadah tersebut, semangat dalam melakukannya untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga perkara ketika seorang banyak mengingat kematian. Berbeda halnya kata Imam Daqqaq rahimahullah, wa man nasiyal mauta, barang siapa yang lupa dari kematian, yang lalai mengingat kematian, maka uqiba bi thalathati asya, dia pun akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara pula. Yang pertama, taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Saufa wa saufa, nanti saja kita bertobat. Nanti masih mau melakukan berbagai dosa. Kita masih panjang umur kita ini. Belum usia 60, belum 70. Ya. Kan Rasulullah bersabda, "Aknam a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu wa aqallu ma yajuzu dhalik." Umur umatku, usia-usia umatku ini berkisar di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu. Sedikit yang lebih umurnya 60 sampai 70 tahun. Maka kita mengetahui bersama, orang-orang yang lalai dari kematian, maka dia akan menunda-nunda tobatnya kepada Allah. Lupa akan kematian, sehingga dia mengatakan nanti dan nanti saja saya bertobat kepada Allah. Kemudian hukuman yang kedua yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak ridha dengan kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Tidak pernah cukup. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun orang yang lalai dari kematian tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang yang lalai dari kematian, maka dia akan at-takasul fil ibadah, bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah. Dia akan bersantai-santai untuk mempersiapkan bekalnya menghadap Allah. Bersantai-santai, kesibukan dia, ambisi dia hanya urusan dunia semata. Ketika datang panggilan sholat, dia bermalas-malasan dalam panggilan sholat tersebut. Ketika datang panggilan untuk bersedekah di jalan Allah, dia menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir pada hartanya, disebabkan karena terlalu cinta terhadap harta itu. Dan demikianlah kebanyakan manusia, kata Allah, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Kalian sangat cinta, kalian sangat mencintai harta-harta kalian dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah. Kalian terlalu cinta harta kalian dengan kecintaan yang berlebihan, yang dengannya kalian menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit terhadap harta tersebut. Nah, ketika kalian diberikan harta oleh Allah, dilapangkan rezeki, kalian kikir dan bakhil. Ketika kalian dipersempit rezeki, kalian menjadi orang yang berkeluh kesah. Begitulah kebanyakan manusia, kata Allah. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu'. Apa makna halu'? Idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Jika dia mendapatkan kebaikan, jika manusia itu mendapatkan kelapangan rezeki dipermudah, dan dia mendapatkan kebahagiaan dipermudah rezekinya, maka idza massahu syarru jazu'a. Jika dia mendapatkan kesulitan, yang pertama kata Allah, jika dia mendapatkan kesempitan hidup, dia berkeluh kesah atas kehidupannya, atas kesempitan dan kesulitan yang dihadapinya. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan jika dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelapangan rezeki, dia menjadi orang yang bakhil. Dia menjadi orang yang kikir, menahan harta tersebut untuk tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang lalai dari kematian. Oleh karena itulah, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dari sahabat Ansar, yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seseorang memberi salam, seseorang dari kalangan Ansar memberi salam kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, manakah dari kalangan orang yang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Manakah di antara orang yang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, "Ahsanuhum khuluqa." Di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Mereka yang paling baik akhlaknya, maka merekalah yang paling afdal, mereka yang paling utama di antara kaum mukminin yang lainnya. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ayyul mu'minina aqyas?" Ya Rasulullah, Nah, manakah di antara orang yang beriman yang paling cerdas? Yang paling cerdas mengarungi kehidupan dunia ini. Orang cerdas bukan orang yang pintar dalam berbagai ilmu teknologi. Orang yang cerdas dalam mengarungi kehidupan dunia ini bukan ketika dia berada di suatu lembaga pendidikan, dia mencapai nilai yang tertinggi, kata Rasulullah. Bukan itu. Ketika orang ini bertanya, siapa orang mukmin yang paling cerdas dalam kehidupan dunia ini? Maka Rasul mengatakan kepada orang yang bertanya ini, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian, dan mereka adalah orang-orang yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan yang setelahnya. Ulaika aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas memahami kehidupan dunia ini, kehidupan yang singkat dan sementara. Maka dia mempersiapkan dirinya menghadap Allah, membekali dirinya dengan perbekalan yang banyak. Dia adalah seorang musafir, seorang yang menempuh perjalanan yang panjang menuju ke tempat yang hakiki, ke tempat yang abadi, negeri akhirah. Negeri akhirah. Demikianlah seorang mukmin, sebagaimana telah kita sebutkan. Nah, dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia, kata Rasulullah. Nah, ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Aw abiru sabil, seperti orang yang singgah. Orang yang singgah, lalu kemudian dia meninggalkan tempat persinggahannya menuju ke tempat yang hakiki, yaitu negeri akhirah. Oleh karena itulah, seseorang yang lalai dari kematian, maka dia akan dilupakan oleh Allah. Dan orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kematian yang selalu berada di belakang kita, yang seseorang ketika kematian itu datang menjemputnya, terkadang penyesalan itu pun datang menghampirinya. Demikianlah orang-orang yang ketika dalam kehidupan dunia ini tidak membekali dirinya dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematiannya, dia pun menyesali dirinya, dan dia pun ingin agar Allah menunda kematiannya agar supaya dia bisa beramal dari amalan-amalan saleh yang Allah perintahkan kepadanya. Namun sayangnya kematian itu tidak bisa ditunda. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayatnya Allah telah menegaskan ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, untuk menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Namun ternyata orang ini tidak mau menginfakkan hartanya, selalu menahan harta itu, menjadi orang yang bakhil terhadap harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan, rabbi laula akhartani. Lalu dia pun mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau ingin menunda kematianku walaupun waktu yang singkat, tempo yang singkat saja, ya Allah. Tunda dulu kematianku. Tunda dulu, ya Allah, tunda sebentar. Nam fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Maka saya akan bersedekah di jalanmu, ya Allah. Saya akan bersedekah dan saya akan termasuk dari orang-orang yang saleh. Tidak ada lagi gunanya penyesalan. Penyesalan itu tidak bermanfaat lagi ketika kematian itu datang. Orang ini ingin beramal ketika kematian itu datang menjemputnya. Ketika dalam keadaan sehat, ketika masih dalam keadaan lapang, ketika Allah masih memberikan kekuatan kepadanya, dia lalai dari kematian. Dia ingin agar Allah tidak menjemput dirinya. Dia ingin untuk menikmati kehidupan dunia ini dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan dia pun lupa untuk melakukan berbagai amal saleh dari ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Dia lalai untuk berinfak. Jadi orang yang bakhil. Yang akhirnya dia pun ingin ketika kematian itu datang menjemputnya. Agar Allah menunda kematiannya. Agar supaya dia bersedekah. Dan supaya dia termasuk dari orang-orang yang soleh. Fala haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menyesali diri kita. Yang tidak ada lagi gunanya penyesalan ketika itu. Dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan. Bagaimana keadaan orang yang menyesal. Ingin dikembalikan ke dunia. Ingin dikembalikan ke dunia. Agar dia bisa beramal dengan amalan soleh di dunia. Namun tidak ada lagi kesempatan ketika kematian itu datang menghampirinya. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Kepada orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir. Orang-orang yang selalu berbuat dosa dan mengingkari Allah. Idza ja'a ahaduhumul maut. Apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian. Qala rabbi laula akhartani. Qala rabbi irji'uni. Dia mengatakan, rabbi irji'uni. Wahai Rabbku, irji'uni. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar supaya saya bisa beramal soleh. Dari apa yang saya telah tinggalkan dahulu di dunia. Perhatikan ayat ini. Bagaimana orang ini ingin meminta agar dikembalikan ke dunia. Agar supaya apa? La'alli a'malu salihan. Fima taraktu. Agar supaya saya bisa beramal soleh, ya Allah. Saya dahulu di dunia lupa kepadamu, ya Allah. Saya terlalu sibuk dengan urusan dunia ini. Sampai lalai dari ibadah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar supaya saya bisa beramal soleh dari apa yang telah saya tinggalkan dahulu di dunia. Ingat, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jika kita mendapati ayat di dalam Al-Quran, amalan dikatakan soleh, jika amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan mencocoki petunjuk Rasulullah. Amalan itu baru dikatakan soleh, jika memenuhi dua syarat ini. Ikhlas, ketika amalan itu dia lakukan, ikhlas semata-mata murni mengharapkan pahala dari Allah. Dan dia melakukannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kalla, sekali-kali tidak mungkin engkau kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sekali-kali engkau tidak akan mungkin kembali ke dunia. Innaha, kata Allah, kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya apa yang kau ucapkan itu hanyalah diucapkan saja. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Bahwasanya orang ini, kalau seandainya pun dikembalikan ke dunia, maka dia akan melakukan seperti apa yang pernah dilakukannya ke dunia, di dunia. Artinya sama saja. Kalimat yang hanya sekedar dilontarkan dengan lisannya saja. Saya akan kembali ke dunia, kembalikan aku ke dunia, agar saya bisa beramal soleh, ya Allah. Dari apa yang telah saya tinggalkan dahulu di dunia. Kata Allah, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang diucapkan saja. Tidak ada kenyataannya, tidak ada buktinya. Lalu Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh, ada alam kubur yang mereka akan masuk ke dalam kubur tersebut ila yaumi yub'atsun sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat dan hadis yang telah kita sebutkan, hendaknya menggugah hati kita dan melembutkan hati kita agar hendaknya kita banyak mengingat kematian. Yang akan menjadikan hati ini menjadi lembut. Hati ini yang tadinya begitu kerasnya. Begitu sulitnya menerima nasihat dari orang lain. Begitu beratnya untuk menerima ajakan kebaikan. Dengan seorang mengingat kematian. Maka hatinya menjadi lembut. Dan seorang dengan mengingat kematian. Dia akan tidak lagi berambisi terhadap dunia. Dia menjalani kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang telah Allah tentukan. namun dia tidak melalaikan ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Dia selalu mengingat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada-Ku, kata Allah. Inilah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita dalam kehidupan dunia ini tidak lain untuk melakukan ibadah, tidak lain dalam rangka untuk melakukan apa yang Allah inginkan kepada kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini memberikan manfaat bagi diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir. Dan kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan senantiasa beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu datang menjemputmu. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita inginkan, agar Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan penutup yang baik, dan kita mengharapkan dan meminta kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan para anbiya, bersama dengan para syuhada was-siddiqin was-salihin dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.